الحديث الرابع بعد المئتين. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anha kanat turajjil an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa hiya haid wa huwa mu'takifun fil masjid. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau menyisir rambut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dalam keadaan beliau sedang haid. Ketika Aisyah berkata, aku sedang haid, Nabi menjawab, haidatuki laisat fi yadik, haidmu bukan di tanganmu. Maka Aisyah pun menyisir rambut Rasulullah SAW. Wa huwa mu'takifun fil masjid, dalam keadaan beliau sedang beriktikaf di masjid. Sedangkan beliau, ini bahasa Indonesia, kepada Nabi beliau, kepada Aisyah beliau, gak ada mudzakkar, gak ada mu'annas, sama. Padahal di sini bahasa Arab terlihat perbedaannya. Wa huwa mu'takifun fil masjid wa hiya fi hujratiha. Terjemahannya, dan beliau beriktikaf di masjid dan beliau di kamarnya. Beliau wah di kamarnya. Yani Aisyah radhiyallahu taala anha. Yunawilaha ra'sahu, beliau mengambil kepala Rasulullah SAW untuk disisir. Tergambar seperti apa? Masing-masing tetap di tempatnya. Aisyah di kamarnya, Rasulullah SAW di masjid. Tetapi ada jendela khukhah yang tembus langsung ke masjid. Maka kepala Rasulullah SAW didekatkan ke jendela dan Aisyah yang menyisir rambut Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Intaha kitabi. Kitabnya habis. Pelajarannya belum. Terus. Catatannya mana? Fil waraqah. Qala, وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. Dan bahwasanya Rasulullah SAW tidak masuk ke rumahnya kecuali untuk kebutuhan yang sifatnya manusiawi. Hajatul insan, kebutuhan manusia. Nah, ini yang memang wajar-wajar saja, hajat-hajat manusia perlu ke belakang, perlu buang air besar, buang air kecil lah akhirnya. Wa fi riwayah anna Aisyata qalat inni kuntu la adkhulu al-baita illa lil hajah wal maridu fih fama as'alu anhu illa wa ana marratun. Rawahu Muslim. Qala, dalam riwayat lain bahwasanya Rasulullah SAW tidak masuk ke rumahnya kecuali karena kebutuhan-kebutuhan manusiawi. Dalam riwayat lain bahwa Aisyah berkata, inni kuntu la adkhulul bait, aku dulu tidak masuk ke rumah kecuali al-hajah wal maridu fi, kecuali karena hajat atau karena orang sakit padanya. Fama as'alu anhu illa wa ana marrah, tidaklah aku bertanya kepadanya kecuali aku dalam keadaan lewat. Sayattadih insyaallah fi syarhihi insyaallah biidznillah ta'ala. Adapun at-tarjil, tasrih syar, merapikan rambut. Al-makna الإجمالي. اليهود يشددون في أمر الحائض فيجتنبون منها ما أباحه الله. يهودي mengajarkan sesuatu yang ekstrim, yushaddidun, mengajarkan tasdid atau sikap ekstrim fi amril haid, dalam urusan seorang wanita yang haid. Fayajzanibuna minha ma abahahullah, maka mereka menjauhi apa-apa yang sesungguhnya dibolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti al-mubasyarah, bersentuhan kulit suami dan istri yang sedang haid. Wal mudaja'ah, atau berpangkuan. Bal ya'tazilunaha wa yarawunaha rijsan najisan. Bahkan Yahudi memisahkan wanita-wanita yang haid. Bukan hanya tidak menyentuh, tempatnya dipisahkan. Wa yarawunaha rijsan, mereka menganggapnya bahwa wanita yang sedang haid rijsan, najisan, bukan darah haidnya ya. Adapun dalam Islam darah haidnya yang najis, tetapi orangnya tidak mengapa bersalaman atau mu'anaqah, berpelukan atau bersentuhan, tidak mengapa mubasyarah. Tetapi mereka menganggap wanita yang sedang haid rijsan najisan, orangnya, sehingga dipisahkan, dijauhi, dikucilkan. Wan nasara ala naqidihim, sedangkan Nasrani sebaliknya, ekstrimnya ekstrim ke kiri. Fala yatahashawna anha, mereka tidak menghindari sama sekali masalah haid. Bal yu'amilunaha mu'amalatat tahira, bahkan mereka memperlakukannya seperti seorang wanita yang tidak haid. Na'udzubillah. Kotor, najis. Mereka memperlakukannya seperti yang tidak haid. Mereka jima dengannya dan sebagainya. Dalam keadaan berdarah dengan darah haid. Dan darah haid bukan seperti darah biasa. Darah haid itu warnanya lebih pekat, lebih hitam, dan baunya lebih busuk daripada darah biasa. Darah biasa hanya amis biasa. Tapi darah haid mengerikan, baunya busuk. Tapi mereka kaum Nasrani tidak menganggap apa-apa sama sekali. Na'udzubillah. Kilahuma ekstrim, kilahuma ghulwun, atau bi'ibaratin asah, al-ghulu wa taqsir. Yahud waqa fi al-ghulu, wa Nasrani waqa fi al-taqsir. Wa bil'aqs fi mas'alat Isa ibn Maryam, Nasara waqa fil ghulu, sedangkan Yahudi waqa nah fit taqsir. Dalam masalah ini yang ekstrim adalah Nasrani, Yahudi. Dalam hal Isa yang ekstrim malah Nasrani, sedangkan lawannya taqsir. Dua-duanya salah. Barakallahu fikum. Dan jalan yang ada fisahah hanya tiga jalan saja, walaupun warna-warni, walaupun bentuk-bentuknya macam-macamnya, nama-namanya, model-modelnya banyak, tapi kalau dikumpulkan sesungguhnya cuma tiga. Satu, jalan ekstrim ke kanan yang disebut ghulu, ifrat. Yang satu, jalan ekstrim ke kiri yang disebut dengan taksir. Sedangkan yang satu, jalan yang lurus, yang tengah, itulah siratul mustaqim. Maka tiga itulah yang diisyaratkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Fatihah, yang mengajarkan kita untuk meminta dengan benar. Ihdinas siratul mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat mereka. Ini jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat mereka. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang yang dimurkai, bukan pula jalannya orang yang dalun. Tiga jalan saja. Kami minta jalan yang lurus. Enggak mau minta jalan yang menyimpang ke kanan, tidak pula yang ke kiri. Barakallahu fikum. Sehingga Islam mengajarkan yang tengah-tengah di antara apa yang dilakukan Yahudi dan apa yang dilakukan oleh Nasrani. Yahudi mengkucilkan wanita yang haid sama sekali. Bahkan ada yang mengurungnya seperti binatang di dalam kerangkeng sampai bersih. Dibiarkan di sana dengan kencing di situ, berak di situ, semuanya. Hanya diberi makan dari luar kandang saja. Sampai ketika sudah tidak haid, maka dikeluarkan dari kerangkengnya dan kemudian suruh melempar ba'rah. Mirip dengan jahiliyah sama sekali. Seperti jahiliyah. Ikhwan ibn a'azakumullah, mereka akan berkata dengan melemparkan ba'rah, tahu ba'rah ya? Kotoran binatang yang kering. Mengatakan pergilah ke kotoran, pergilah ke kejelekan dan najis. Kemudian kembalilah bersih. Setelah itu diperlakukan kembali seperti orang yang normal. Fahadha barakallahu fikum ghulu minhum. Maka Rasulullah SAW mengajarkan, amal Islam dinus samah wal yusr. Adapun Islam adalah agama yang mudah, agama yang ringan, tetapi sekaligus dinul adli wat tawassut. Kalau hanya berpikir tentang mudah, maka kata Nasrani, kami juga membebaskan, tidak apa-apa mau jima ketika haid, mudah kan? Ikhwan ibn na'azam, tidak demikian. Mudah maksudnya tidak ekstrim seperti Yahudi, tetapi adil wat tawassut, adil, penuh hikmah dan selalu tengah-tengah. Khairul umur awsatuha. Fayaraha tahiratan fi badaniha. Maka di dalam Islam, seorang wanita yang haid, mereka bersih suci badannya. Fi badaniha. Wa irqiha. Suci bersih keringatnya. Keringatnya tidak najis. Wa thawbiha. Dan pakaiannya juga tidak najis. Fal mu'min la yanjus kama ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ketika Abu Hurairah dalam keadaan junub, kemudian melihat Rasulullah SAW bersungut-sungut pergi, sembunyi, kemudian lari. Rasulullah SAW melihat, ada apa denganmu wahai Abu Hurairah, tadi kok menghindar dariku? Ya Rasulullah, inni kuntu junuban. Sesungguhnya aku dalam keadaan junub. Dan aku khawatir dalam keadaan bersalaman denganmu, bertemu denganmu, dalam keadaan aku sedang kotor, sedang tidak bersih. Maka Nabi menegurnya, subhanallah, innal mu'min la yanjus. Sesungguhnya mu'min tidak jadi najis. Kapanpun. Apakah sudah berwudu atau belum, apakah sudah mandi atau belum, apakah dia dalam keadaan haid atau tidak haid, badannya tetap tidak najis. Barakallahu fikum. Sehingga tetap boleh bersalaman, duduk, ngobrol, tidak apa-apa. Barakallahu fikum. La hayyan wala mayyitan, bahkan ketika matinya sekalipun tidak najis. Seorang mukmin yang meninggal, maka mereka tetap dalam keadaan suci. Fal mu'min la yanjus, la hayyan wala mayyita, la haidan wala tahira, la junuban wala tahir. Fala ba'sa min mubasharatiha lil asya'ir ratbah wal yabisa. Maka tidak mengapa untuk bersentuhan kulit, mubasharah dari kata basharah. Basharah artinya kulit. Basharah, ini basharah namanya. Kulit kita ini basharah. Basharah fi'ilnya dari kata basyarah, yakni bersentuhan kulit. Tidak mengapa untuk bersentuhan antara kulit dengan kulit, lil asya' ar-ratbah wal yabisah, apakah pada perkara yang basah ataupun kering. Hada raddan ala ba'dil fuqaha, atau raddan ala ba'dil aqwal. Sebagian mereka menganggap, tentunya pendapat yang syadz, ya kalau kering sih enggak apa-apa. Tapi kalau basah, berkeringat misalnya. Ini keringatnya orang yang senang haid. kan seluruh tubuh ini dari mulai bawah sampai ke atas kan nyambung semua. Kalau dia sedang najis, dia nempel semua ke sininya. Tidak. Itu qiyas ma'al fariq. Dan itu pendapat syadz. Maka dibantah di sini. Tidak mengapa bersentuhan dengan seorang yang haid, apakah dalam keadaan kering atau dalam keadaan basah berkeringat. Gak mesti berkeringat, dalam keadaan basah habis wudu atau basah habis cuci tangan misalnya. Oh, tangannya masih basah. Jangan, nanti pindah ke sini. Apanya yang pindah? Najisnya. Najis dari mana? Innal mu'min la yanjus. Tapi sebaliknya sekarang. Dianya kering, kitanya yang basah. Sebagaimana disebutkan di sini. Mubasyaratiha lil asya'ir ratbah wal yabisah. Menyentuh sesuatu yang kering atau menyentuh sesuatu yang basah. Sama saja, tidak mengapa. Balla ba'sa min an yubashiraha zawjuha. Bahkan tidak mengapa untuk bermubasyarah suaminya dengannya. Bima dunal farj. Pokoknya selain kemaluannya. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan Aisyah untuk menutupi dari batas pinggangnya sampai ke lututnya dengan kain. Maka Rasulullah SAW yubashiruha. Yubashiruha. Ay mubasyarah. Naam. La yahtaj ila syarah. Sah? Naam. Enggak perlu disyarah. Pokoknya begitu. Ammal jima' faharamuhu lima fihi minal khubthi. Adapun jima' haramnya atau fahurmuhu lima fihi minal khubthi, karena ada kekotoran di sana. Karena darah haid najis. Bahkan ya'udhu ila bid-darar, akan memberikan penyakit. Alladhi ya'udhu bid-darari alal majami' wa alal walad, alal mujami' maaf, wa alal walad in qudira walad fi dhakal jima'. Kalau jima' dalam keadaan haid dilarang, bukan apa-apa, hanya karena kasih sayang Allah, karena itu kotor, darahnya najis. Dan sudah kita gambarkan tadi bedanya darah biasa, darah segar dengan darah haid. Dan itu perlu diketahui perbedaannya agar kalian dan para wanita juga tahu apakah itu darah haid atau istihadah. Kalau darah haid dalam keadaan lebih hitam, lebih gelap, lebih berbau busuk. Adapun kalau darah segar, memancar, baunya seperti darah umumnya, warnanya juga memerah, maka yang demikian adalah istihadah. Berarti bukan haid. Berarti wanita tadi sedang sakit. Istihadah adalah penyakit. Maka tetap berkewajiban salat. Barakallahu fikum. Maka kalau ketika haid dijimai oleh suaminya, ya'udu bid-darari ilaih, akan kembali kepadanya penyakit-penyakit. Alal mujami', atas siapa yang menjimainya. Wa alal waladi, bahkan terhadap anaknya nanti kalau ditakdirkan hamil, anaknya juga terkena penyakit. Fi dzalikal jima', kalau terjadi kehamilan dalam jima' tersebut. Lidza kanat Aisyah tuslih ra'san nabi. Baru kembali kepada inti yang akan dibahas dalam hadis. Oleh karena itulah, tidak mengapa Aisyah menyisir rambut Rasulullah SAW. Dan biasanya rambut yang disisir adalah ketika setelah mandi atau dalam keadaan basah. Bahkan Aisyah meminyaki rambut Rasulullah SAW. Kering apa basah berarti kalau diminyaki? Basah. Tidak mengapa, padahal Aisyah sedang haid. Fahada dalil yang qat'i, qat'iyut thubut, qat'iyut dilalah, sabitnya qat'i, pendalilannya juga qat'i. Kanat Aisyah tusnih ra'san nabi wahiyah ha'id. Beliau memperbaiki, menata rambut Rasulullah SAW dalam keadaan sedang haid. Fakana i'tikafuhu la yamna'uhu min tarjili sya'rih. Maka i'tikafnya beliau, i'tikafnya Nabi SAW, tidak menghalangi beliau untuk disisir rambutnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa tanzifi badani, dan membersihkan badannya. Ini juga faedah penting, barakallahu fikum. Mudah-mudahan tercatat dalam fawaid. Jangan i'tikaf seakan-akan sudah tidak boleh mandi, enggak boleh apa, sehingga na'udzubillah 10 hari bau tujuh rupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan yang salat di sebelahnya. Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza banu Adam. Karena malaikat juga akan terganggu dari apa yang mengganggu anak Adam. Bau keringat, bau asam, bau segala macam, ini akan mengganggu para malaikat juga, barakallahu fikum. Sedangkan Nabi SAW tidak terhalang walaupun beliau i'tikaf. Beliau bersih-bersih diri, merapikan rambutnya, wa kana la yakhruj minal masjid lidhalik, tapi enggak perlu keluar dari masjid, beliau hanya menjulurkan kepalanya ke kamar Aisyah. Bal yunawiluha ra'sahu wa huwa fil masjid. Dalam keadaan beliau di masjid, beliau julurkan kepalanya, wa hiya fi baitiha, sedangkan Aisyah di kamarnya sendiri. Faqad kana i'tikafuhu yamna'uhu min al-khuruj, berarti i'tikafnya menghalangi beliau dari keluar, tapi tidak menghalangi dari bersih-bersih diri, bersisir dan lain-lain. Hanya menghalangi keluarnya dari masjid. Illa lima fihi hajah, kecuali keluar untuk perkara yang padanya ada hajat. Min ta'amin aw syarabin aw qada'i hajatin wa nahwi dhalik. Untuk makan atau minum atau menunaikan hajat, hajat-hajat kemanusiaannya. Fal i'tikafu luzumul masjid. Maka yang namanya i'tikaf adalah untuk tetap di masjid. Wal khuruj yunafi. Adapun khuruj jelas bertentangan dengan i'tikaf. Lidha hakat Aisyatu. Oleh karena itu Aisyah mengisahkan min an-nafsiha, tentang dirinya. Anah la tadkhulul bait illa li hajatin idha i'tikafat. Bahwa Aisyah tidak masuk ke rumahnya untuk hajah ketika beliau beri'tikaf. Ini penjelasan apa yang tadi wafi riwayah. Anna Aisyah qalat inni kuntu la adkhulul bait ketika beliau i'tikaf. Aku tidak keluar ke rumah, tidak masuk ke rumah ketika aku i'tikaf. Kecuali li hajah, kecuali karena ada hajat. Wa min ihtimamiha bisur'atir rujuk, dan karena perhatian beliau yang sungguh-sungguh untuk segera rujuk, yakunul marid fi tariqiha fala taqif litawsiyah litawsihi lituwasihi bal tas'al anhu wa hiya fi tariqiha bidhihabi wal iyab ila al masjid. Subhanallah. Saking beliau berhati-hatinya agar i'tikafnya tidak batal, ihtimam bi sur'atir rujuk, karena sangat bersungguh-sungguh untuk kembali ke masjid, sehingga ketika ada orang sakit yang dia lewati, dia tidak berhenti dulu nanya dulu apa, nanya sambil jalan. Perhatikan kalimatnya, fala taqif lituasihi, tidak perlu berhenti untuk muasa. Muasa itu mengucapkan bela sungkawa, Allah yashfi, tahur insyaallah dan sebagainya. Itu muasah namanya. Tidak berhenti. Bal tas'al anhu wa hiya fi tariqiha bidhihabi wa awil iyab. Bahkan beliau bertanya sambil berjalan. Ini syarah dari kalimat fama as'alu anhu illa wa ana marrah. Aku tidak bertanya tentangnya kecuali dalam keadaan aku sambil berjalan. Ya apa? Sakit apa itu? Bekir. Asyik insyaAllah. Sambil jalan ke masjid. Tidak berhenti untuk muasa. Limadha lihtimamihi bisur'atir rujuk ilal masjid. Karena kesungguh-sungguhan beliau untuk kembali ke masjid. Tidak mau berlama-lama di luar. Jangan ketika i'tikaf pulang ke rumah mau buang hajat, setelah itu nyambi. Ah, sekalian beresin ini, beresin itu. Oh saya belum ini, oh itu kerjaan saya belum selesai kemarin. Tidak demikian. Hajat selesai, kembali ke masjid. Bahkan kalau ada yang sakit pun enggak perlu berhenti untuk muasah. Bahkan cukup bertanya sambil dalam keadaan berjalan. Labas, tahur insyaAllah. Sambil berjalan. Tafih. Bihadir qadra barakallahu fikum.